Uhuna Yohanes Hondongam 5. Menamenam kata pa inawa, puang Yesus tepuha dilantik lame pasalama, tawi atau anak nam puang ngala ta'ala. Ana menamenam kamase yang beta, tawi atau ungkamase induka anak na ambeta. Maka ungkamase yang kia puang ngala ta'ala, ana tapalaku yak pahentana, taisa mitawa ungkamase yang kia anak na puang ngala ta'ala. Akamaka tatuhui pahentana puang ala ta'ala, ya takamasin to'o. Anindo pahentana tak mabanda, aka inggana anakna puang ala ta'ala, untalo inggana kakadakian nila nindelino. Kamata pasantan tolaku puang Yesus, anamalangki untaloi kakadakian. Menang kamala untaloi inggana kakadakian nindelino. Anggan tia tong katapa inawa, puang Yesus anakna puang ala ta'ala. Yesus Kristus untuk sule ditedo wai anong patitollo hahana. Tak sule anggaman nila ditedo wai, sapo ditedo wai solam patitollo hahana. Anna penawa maseho untuk usak bii, aka awana malolo sipak na penawa maseho. Aka den taluhupam patapa idiona Yesus Kristus. Penawa maseho, uwai pantedo sanna, anna hahatitollona. Inde taluhupa, tak desi salah pasak biinna. Aka pasak biinna duka hupatawan na dikarenangan ni, damohannya pasak biinna puang ala ta'ala, aka makkale nusak bi diona anakna. Menamendong kata pailiu anakna puang ala ta'ala, tawia to'ong pailan tambung kasak biannya to'o. Sapok menamenda ta'ong kata pai puang ala ta'ala, tawia to'o usangai puang ala ta'ala kawawababah, aka takna kata pai pasak biinna diona anakna. Anayan to inde pasak biinna nawa, puhang kia na beem puang ala ta'ala katupoa sude lako salako lakona, anak-anak nan to'o kabutuan na indo katupuannya to'o. Menna-menna deem kasilombungan na anak na puang ala ta'ala, tawia to'o lambi unindo katupoam. Sapok menna-menna tak deem kasilombungan na anak na puang ala ta'ala, tawia to'o tak ulambi indo katupoam. Oing ganna kuat tong katapai sangan na anak na puang ala ta'ala, kutulasang kuat ilanin di suha, anamala muissa sikda-sikda mu'ua, ulambi ungkang katubawa sudi lako salako lakona. Anna tak kia la bata-bata, lako olona puang ala ta'ala, akata katapai, lana hingiam pelawanta kita pelawi situhuk na paelokna. Anna maka taisa miak tawa, lana hingian ningganna pelawanta, ialah taisa miak toduka tawa, tampuan mi indo pelawanta. Maka dengkuak muita solamu tomatappa umpugau dosa, lompak sama jangan nak langan puang ala ta'ala, anamala ia umpatepui sule katubuanna. Sapok tak kuak kuwaam, lapahalu umpak sama jangan indo tau tompugau dosa, lame baba lako kamatea sule lako salako lakona. Akaden tau mak pugau susi. Inggan naguk kadake sangin dosa, sapok den dosa, tak lame bawa lako kamateam, sule lako salako lakona. Taisa miak tawa, menna-menna mendadin nanak na puang ala ta'ala, tawia to'o ta'ula simpugau dosa. Sapok pengkahangan na to mahajan na setam, lana jaga liwa nak na puang ala ta'ala, anamala tak na bawa bulim. Taisa nak tawa, anak na kiak puang ala ta'ala, anna taisan toy duka tawa, inggan na to tamatappa, na kuasa ia to mahajan na setam. Taisa nak duka tawa sule nenek na puang ala ta'ala, ana na buka yang makiak penawanta, na suhumala kiak muisan indo puang ala ta'ala sikda sia. Ya sakalebung kiak puang ala ta'ala sikda sia, ana Yesus Kristus anakna. Yang to'o puang ala ta'ala sikda sia, ana yang to'o katubua sule lako salako lakona. Wa anakku, laun jagai manappa kuak kalemu, danum penambai kuak dewata taia dewata sikdasia. Padan to'o.